الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، dan kita masih melanjutkan permasalahan yang kelima tentang beberapa keadaan yang diwajibkan bagi seorang musafir menyempurnakan solatnya. Keadaan yang pertama yaitu apabila seorang musafir bermakmum di belakang imam yang muqim, maka wajib bagi makmum mengikuti imamnya yang muqim dengan menyempurnakan solat, sebab imam diangkat untuk diikuti. Demikian pula berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini, lalu kemudian Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu adalah sunnahnya Rasulullah Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan keadaan yang ketiga, keadaan yang kedua yang juga telah kita jelaskan tentang seorang makmum yang ragu apakah imamnya muqim atau musafir di tempat-tempat yang di sana terjadi percampur bauran antara musafir dan muqim. Dan telah kita jelaskan bahwa pendapat yang sahih dalam hal ini melihat tanda-tanda yang ada. Apabila terdapat tanda dan bukti yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa imam seorang muqim atau imam seorang musafir, maka makmum mengikuti kondisi imamnya muqim atau musafir. Namun jika tidak terdapat tanda apakah dia muqim atau musafir, maka membawa kepada keadaan yang lebih meyakinkan, yaitu menyempurnakan salat dan menganggap imam tersebut sebagai imam yang muqim, bukan sebagai imam yang musafir, sebab kondisi dia sebagai musafir masih meragukan. Kemudian keadaan yang ketiga, idza dzakara salata hadarin fis safar, apabila dia mengingat salat hadar yang dia mengingatnya ketika safar. Yang dimaksud di sini tentang seseorang yang sebelum dia melakukan perjalanan safar, dia sempat melupakan satu salat misalnya. Dia lupa kalau dia belum salat zuhur. Maka dia berangkat dan melakukan perjalanan safar. Setiba di tempat safarnya, baru dia mengingat bahwa ternyata dia belum mengerjakan salat az-zuhur, dan dia mengingatnya di waktu isya. Dia lupa. Nah, salat zuhur yang dia kerjakan ketika dia safar dari salat yang dia lupa ketika hadar, apakah dia mengerjakan sholat tersebut 4 rakaat dengan pemahaman bahwa sholat itu adalah sholat yang dia lupakan ketika sebelum melakukan perjalanan safar, ataukah dia mengerjakan sholat duhur yang terlupakan tersebut 2 rakaat dengan pemahaman bahwa dia telah berstatus sebagai seorang musafir dan dia mengingat sholat tersebut dalam keadaan safar, sehingga dia mengerjakan sholat tersebut berdasarkan sholat sebagai seorang musafir, yaitu mengqasar sholatnya. Maka di sini ada 2 kemungkinan. Kata beliau, karajulin musafirin, seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan safar. Wa fi athna'i safarihi tadhakkara annahu shalla adh-dhuhra fi baladihi bighairi wudhu'in. Lalu di tengah perjalanan safarnya, atau pada saat dia telah tiba di tempat safarnya, baru dia mengingat ternyata ketika dia sholat zuhur, di waktu zuhur di negerinya sebelum dia melakukan perjalanan safar, dia mengerjakannya tanpa wudu. Dia mengerjakan tanpa wudu. Sementara seorang yang mengerjakan sholat tanpa wudu, yakni dalam keadaan dia berhadas, tidak sah. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Berarti dia sama dengan belum mengerjakan salatul zuhur. Aw tadhakkara salatan fa'itatan fil hadar, atau dia baru mengingat ada salat yang dia tinggalkan, yaitu sholat yang dia lupa untuk mengerjakannya sebelum dia berangkat safar, yani ketika hadar. Kata beliau, huna yalzamuhu ayyusalliha tammatan. Maka dalam keadaan seperti ini, yang wajib bagi dia mengerjakan sholat tersebut sempurna, yakni 4 rakaat. Karena ketika dia tidak mengerjakan sholat tersebut karena lupa atau karena udzur, dia tidak mengerjakannya dalam posisi dia sebagai seorang yang mukim, bukan sebagai seorang musafir. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dari satu salat, atau dia lupa, barang siapa yang tertidur dari satu salat atau dia melupakannya, maka hendaknya dia mengerjakan salat tersebut kapan dia mengingatnya. Kapan dia mengingatnya? Yakni kata beliau, yusalliha kama hiya. Dia mengerjakan salat tersebut sebagaimana keadaannya, yaitu 4 rakaat di saat dia hadar. Walianna hadhihi as-salata lazimatuhu tammatan fayajibu alaihi qada'uha tammatan. Sebab salat ini ketika diwajibkan kepadanya, salat tersebut dalam keadaan sempurna, bukan dalam keadaan diqasar, maka wajib baginya menggantinya, mengqadha salat tersebut juga dengan sempurna. Jadi ini pendapat yang beliau kuatkan dalam hal ini. Sebahagian para fuqaha mengatakan bahwa pada saat dia mengingatnya di saat dia dalam keadaan safar, meskipun sholat yang dilupakannya tersebut sholat hadar yang dia lupakan sebelum safar, maka dia tetap mengerjakannya dengan mengqasar, karena dia statusnya sebagai seorang musafir. Memang betul sholat yang dia tinggalkan itu adalah sholat yang dia tinggalkan ketika hadar. Namun bukankah sekarang dia telah berstatus sebagai seorang musafir? Dia telah berstatus sebagai seorang musafir, sehingga dia mengerjakan sholat tersebut sebagai statusnya yang sekarang, yaitu pada saat dia mengingatnya, yaitu mengqasar sholat. Sehingga yang disyariatkan baginya apabila dia melupakan sholat hadar, dia mengerjakannya di saat safar, dia mengerjakannya seperti sholat safar, yaitu mengqasar sholat. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Keadaan yang keempat, idza ahrama al-musafir bi salatin yalzamuhu itmamuha fa fasadat wa a'adaha. apabila seorang musafir dia telah memulai sholatnya, dia telah mengerjakan satu sholat, masuki takbiratul ihram yang dia wajib menyempurnakannya, lalu kemudian sholat tersebut rusak, batal, sehingga dia harus mengulanginya. Dia harus mengulanginya. Kan yusalli al-musafiru khalfa muqim. Seperti seorang musafir mengerjakan salat di belakang imam muqim. Fayalzamuhu fi hadhihi al-halati al-itmam. Maka yang wajib baginya dalam kondisi seperti ini menyempurnakan salatnya mengikuti salatnya imam yang dalam keadaan muqim. فإذا فسدت عليه هذه الصلاة ثم أعادها لزمه إعادتها تامة. Maka apabila rusak salat yang dia kerjakan tersebut rusak, yakni batal karena batalnya wudu misalnya, lalu dia mengulanginya kembali, maka wajib bagi dia mengulanginya dengan sempurna. لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام. Sebab yang dia kerjakan adalah mengulangi sholat yang wajib disempurnakan. Yang wajib disempurnakan. Jadi seorang musafir dia ingin mengerjakan sholatul jamaah, maka masuklah dia di belakang imam yang muqim. Telah kita jelaskan kondisi yang pertama, bahwa apabila seorang musafir bermakmum di belakang imam yang muqim, maka wajib bagi makmum mengikuti imamnya, yaitu mengerjakan sholat dengan sempurna. Sholatul zuhur misalnya 4 rakaat. Lalu ketika dia telah berstatus sebagai makmum di pertengahan sholat, sholatnya batal. Disebabkan karena batalnya wudu misalnya. Maka dia pun keluar. Dia keluar dari jamaah. Lalu dia memperbaharui wudunya. Pada saat dia kembali, salatul jamaah yang tadi dia mengerjakan bersama imam telah selesai. Berarti kan dia harus mengulang, karena salat yang pertama tidak sah. Nah, pada saat dia mengulangi sholat tersebut, sekarang ini dia sholat sendirian misalnya. Nah, ketika dia sholat sendirian sebagai bentuk pengulangan dari sholat yang pertama yang berstatus sebagai makmum di belakang imam yang muqim, apakah dia wajib menyempurnakan sholat dengan pemahaman bahwa ini pengulangan dari sholat sebelumnya yang dia bermakmum di belakang imam yang muqim? Ataukah dia ketika mengerjakan sholat dengan cara mengqasar sholat karena status dia sebagai musafir? Al-Mu'allif hafizahullah, beliau mengatakan bahwa dia menyempurnakan sholatnya karena sholat yang dia ulangi tersebut adalah pengulangan dari sholat yang dia kerjakan bersama imam muqim, sehingga dia pun harus menyempurnakannya. Sebahagian para fuqaha mengatakan tidak. Sebab sholat yang pertama yang dia kerjakan bersama imam muqim telah batal. Ya. Jadi hukumnya seperti tidak ada. Hukumnya seperti tidak ada. Maka sholat yang dia kerjakan kembali karena sholatul jamaah telah ditegakkan sehingga dia sholat sendirian, itu adalah sholatun mustaqillah, sholat yang berdiri sendiri. Karena sholat tersebut berdiri sendiri, maka melihat statusnya, apakah dia musafir atau muqim? Dia dalam hal ini musafir. Karena dia seorang musafir, maka dia mengerjakan sholat dengan mengqasar sholat. Dan tidak ada hubungannya dengan sholat yang pertama yang telah batal. Sehingga dia tidak berstatus seperti makmum di belakang imam yang muqim. Dan pendapat yang kedua ini yang zahir wallahu ta'ala alam lebih kuat. Bahwa sholat yang pertama batal, sehingga tidak teranggap. Salat yang berikutnya yang dia kerjakan sendiri, tidak lagi di belakang imam yang muqim, itu adalah salat yang berdiri sendiri. Sehingga dia mengerjakan salat tersebut sebagai statusnya sebagai seorang musafir, yaitu mengqasar salat. Ya, dan ini pendapat para fuqaha yang juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Keadaan yang kelima, idza nawal musafir al-iqamata al-mutlaqata aw al-istithan. Keadaan yang kelima, apabila musafir berniat tinggal di satu tempat, ya, tinggal yang mutlak, atau menjadikan itu sebagai tempatnya, tempat menetapnya, istithan. Ya. Al-iqamatul mutlaqah. Idza nawal musafiru iqamatal mutlaqah fil balad alladhi safara ilayhi. Apabila seorang musafir berniat untuk tinggal, tinggal secara mutlak di satu negeri yang dia safar ke sana, duna ay yuqayyida dhalika bi zamanin muayyanin aw amalin muayyan, tanpa dia mengikat tinggalnya tersebut waktu tertentu atau pekerjaan tertentu. Pokoknya dia ingin tinggal. Pokoknya dia ingin tinggal. Bukan karena ada satu kerjaan, selesai kerjaan dia tinggalkan. Bukan. Tinggal menetap di situ. Ya, maka dalam hal ini dia menyempurnakan. Karena dia telah berstatus sebagai muqim. Berstatus sebagai muqim. Dia tidak menentukan kapan pulangnya. Maka dia meniatkan iqamah mutlaqah. Ya, jadi menetap dalam waktu yang tidak tetap. Pokoknya dia menetap di situ, menjadikan itu sebagai tempat mustaqir, tempat menetapnya. Wa kadzalika idza nawa ittikhadha hadhihi al-baladi watanan lah, demikian pula apabila dia berniat untuk menjadikan negeri itu sebagai tempat menetapnya, sebagai kampung halamannya. Fa innahu yalzamuhu itmamus shalah, maka yang wajib baginya adalah menyempurnakan salat. Li'annahu qadin qata'a hukmus safari fi haqqih, sebab telah terputus hukum safar pada keadaan orang ini. Inilah yang kita sebut kemarin pada pembahasan, pada saat kita menerangkan tentang muddatul iqamah, kapan seorang musafir dianggap sebagai mukim karena dia tinggal di satu tempat, bahwa para talabatul ilm, ya, para penuntut ilmu yang mereka tentunya tinggal di satu ma'had, bisa sebentar, bisa lama, ya, atau dia tidak menentukan. Taib, maka hendaknya dia berniat dengan niat ini, iqamah mutlaqah, mukim secara mutlak. Muqim secara mutlak, sehingga dia berstatus sebagai muqim, maka dia mengerjakan salat salat sempurna. Dia mengerjakan salat dengan salat sempurna tanpa mengqasar, karena dia telah berstatus sebagai muqim. Nah, dan bisa saja dia akan terus tinggal menetap di tempat tersebut. Bisa saja dia akhirnya berkeluarga. Sebagian ikhwan kita, mereka berangkat ke Yaman. Naam, pada saat tiba di sana, subhanallah, ada yang akhirnya menikah di sana. Ya, ini menjadikan itu sebagai watan lahu, sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat menetapnya. Maka orang keadaan seperti ini hendaknya menetapkan atau meniatkan padanya iqamah mutlaqah, menjadikan daerah itu sebagai watan, istitan, tempat menetapnya, tempat hidupnya. Fa idza qayyada safara bi zamanin muayyanin yantahi 'amalan yanqadhi fa innahu musafirun yaqsuru shalah, maka apabila safar tersebut terikat dengan zaman tertentu yang akan selesai, atau kerjaan tertentu, apabila pekerjaan itu selesai maka dia tinggalkan, maka dia musafir, dan dia terus mengqasar salatnya berapapun lamanya, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sampai di sini insyaallah taala, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.